langsung saja. Pembahasan yang pertama, manhum ahlul hadis. Siapakah ahlul hadis? Jadi ahlul hadis yang dimaksud bukan nama kelompok, karena ahlul hadis biasanya dikenal dengan apa ahlul hadis itu? LDI. Indonesia, orang Indonesia, masyarakat Indonesia secara umum mengatakan kalau dipikir ahlul hadis itu LDI atau Islam Jamaah. Tapi kita membahas ahlul hadis menurut istilah para ulama salafus salih. Siapakah ahlul hadis? Ahlul hadis adalah wahum kullu man ittakhadha sunnah an-nabawiyyah masdaran litalaqqi fi babil ilmi wal amal. Ahlul hadis adalah semua orang yang menjadikan sunnah sebagai sumber yang diambil di dalam berilmu dan beramal. Saya ulangi lagi, siapakah ahlul hadis? Maka ahlul hadis adalah semua orang yang menjadikan sunnah sebagai sumber yang diambil di dalam berilmu dan di dalam beramal. Jadi dasar ahlul hadis ilmunya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu urusan akidah atau urusan ibadah atau urusan muamalah. Maka mereka dinamakan ahlul hadis. Di antara pengertian ahlul hadis yang kedua, jadi yang pertama tadi diambil dari kitab Al-Mukhtasar Al-Hafiz halaman yang keempat tentang istilah siapakah ahlul hadis. Yang kedua, siapakah ahlul hadis? Hum man daraja ala nahji sahabah والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة وتقديمها على كل قول سواء كان في العقيدة أو العبادة أو المعاملة. أهل الحديث adalah siapa yang berada di atas manhaj sahabat? Siapa yang di atas jalannya para sahabat dan para tabi'in? Di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka selalu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah baik di dalam masalah akidah atau masalah ibadah atau di dalam masalah muamalah. Pengertian yang kedua diambil dari kitab Limada ikhtartu manhaj salaf? Kenapa aku memilih manhaj salaf? Yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, halaman yang ke-59. Apakah perbedaan istilah yang pertama dan istilah yang kedua? Istilah yang pertama, ahlul hadis adalah orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahlul hadis adalah yang berpegang teguh dengan jalannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para tabi'in. Kenapa demikian? Karena ahlul hadis, mereka mengambil hadis tidak dipahami dengan pemahamannya sendiri, tetapi mereka memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, demikian pula para al-a'immah dari kalangan tabi'in. Jadi mereka itulah ahlul hadis. Kemudian pengertian yang ketiga, ahlul hadis menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan ahlul hadis itu bukan para ulama saja, tetapi mencakup semua yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa mimma yanbaghi dzikruhu anna ahlal hadis yashmalu kulla man amila bihadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaddamahu ala kulli ma siwahu sawa'un kana minal ulama al-huffaz aw min ammatin nas aw min ammatil muslimin." Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, berkata tentang siapakah ahlul hadis. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan di antara yang layak untuk dijelaskan bahwasannya ahlul hadis mencakup semua yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang mengutamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan selain Nabi, baik mereka itu ulama huffaz, yaitu ulama yang menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka itu adalah orang-orang awam dari kaum muslimin. Dengan demikian, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya ahlul hadis adalah semua yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua yang mengutamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan manusia, baik mereka itu para ulama ataupun orang-orang awam. Jadi mereka semua yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah ahlul hadis, dinamakan ahlul hadis atau juga disebut ashabul hadis. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah pengertian siapa ahlul hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali atau yang lainnya, inti dari istilah tersebut ada kesamaannya, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ma huwa syaraful hadis, apakah kemuliaan dan keistimewaan ahlul hadis, apakah kemuliaan dan keistimewaan ahlul hadis. Yang pertama, kemuliaan ahlul hadis. Yang pertama adalah ahlul hadis hum at-ta'ifah al-mansurah. Ahlul hadis adalah kelompok yang ditolong. Ahlul hadis adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikenal oleh para ulama dengan istilah apa? At-ta'ifah al-mansurah. Jadi ada istilah ahlul hadis dan ada istilah at-ta'ifah al-mansurah. Siapakah at-ta'ifah al-mansurah? Siapakah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditolong di dunia dan ditolong di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu tegak di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan dan orang-orang yang menyelisihi, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan kurang lebih dari 14 sahabat radhiyallahu anhum ajmain, di antaranya adalah sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Siapakah kelompok tersebut yang selalu menegakkan kebenaran, selalu lurus di atas kebenaran dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata tentang siapakah kelompok yang dimaksud pada hadis tersebut. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, in lam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapakah mereka. Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, in lam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Jika mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapakah mereka. Dan banyak mayoritas para ulama mengartikan kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah pada hadis ini adalah ashabul hadis. Di antara yang mengartikan mereka itu ashabul hadis adalah Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari, siapa namanya Al-Imam Bukhari? Siapakah nama Al-Imam Bukhari? Kapan lahirnya? Kapan meninggal dunianya? Namanya enggak tahu, apalagi kapan lahirnya. Siapa namanya Al-Imam Bukhari? Siapa? Silakan. Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnil Mughirah. Iya, bagus. Lahir tahun berapa? Iya. Monggo, namanya siapa? Fadol, tafadol, silakan. Dimaafkan insyaallah. Al-Imam Bukhari lahir tahun berapa? 194. Dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Namanya Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnil Mughirah. Jadi Mughirah ini kakeknya Imam Bukhari, yang dulu buyutnya Imam Bukhari, yang dulunya Majusi, yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Mughirah. Seorang Majusi yang masuk ke dalam agama Islam. Al-Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhari. Imam Bukhari mengartikan golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah adalah ahlul hadis. Dan banyak lagi seperti Abdullah Ibnu Mubarak dan ulama yang lainnya ketika mengartikan golongan atau kelompok yang selamat, mereka itu adalah ahlul hadis, yaitu ashabul hadis, mereka yang mengamalkan, mempelajari dan memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang kedua dari kemuliaan ashabul hadis atau ahlul hadis, yang kedua adalah ahlul hadis hum al-firqatun najiyah. Ahlul hadis adalah kelompok yang selamat, yaitu selamat dari perpecahan umat. Ahlul hadis adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang selamat dari perpecahan umat. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari sahabat Anas Ibnu Malik serta yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah." Golongan Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Sab'ina firqatan finnar wa wahidatun fil jannah. 170 golongan di neraka dan 1 golongan di surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waftaraqatin nasara ala tintaini wa sab'ina firqah." Adapun kaum Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Ihda wa sab'ina firqatan finnar wa wahidatun fil jannah. 71 golongan di neraka dan satu golongan di surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, sataftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah. Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, umat ini akan berpecah menjadi 30, menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidatan, kecuali satu golongan tersebut. Siapa satu golongan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu golongan yang selamat dari perpecahan mereka adalah siapa yang berada di atas petunjukku dan siapa yang berada di atas petunjuk sahabatku. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ahlul hadis adalah golongan yang selamat dari perpecahan umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan perpecahan umat menjadi 70. Dan sebagaimana yang telah dipelajari bersama, bahwasannya di dalam bahasa Arab bilangan 70 adalah bilangan yang artinya apa? Banyak. 70 adalah bilangan di dalam bahasa Arab yang mewakili banyak. Jadi saking banyaknya itu 70. Saking banyaknya di dalam bahasa Arab itu 70. Kalau di dalam bahasa Indonesia, bilangan yang artinya sangat banyak sekali itu berapa? Berapa? Berapa, Pak? 9. Tidak mewakili banyak sekali. Berapa? 100. 1 juta. Gimana ini? Berapa? 1 miliar. Gimana, Pak Wiono, berapa? Tak terhingga katanya. Saya disebut kalau kita terhingga. Berapa? 1000. Indonesia itu bilangan yang mewakili banyak sekali itu 1000. Saya contohkan. Gugur 1 berapa? Tumbuh 1000. Saya berjalan cepat menggunakan langkah 1000. Saya diam 1000 bahasa. Binatang yang kakinya banyak, binatang berkaki 1000. Orang Jawa mengatakan amit, amit sewu. Kenapa tidak amit? Iya, 1 miliar gitu. Tidak ada. Jadi menunjukkan apa? Bilangan 1000 itu mewakili banyak sekali. Sampai Indonesia terkenal dengan negara dengan kepulauan 1000. Nah, ini menunjukkan 1000 itu artinya banyak. Ada Indonesia kepulauan 5 juta contohnya. Tidak. Demikian dalam bahasa Arab, kalau sudah disebutkan 70 berarti banyak sekali. Kenapa 71 orang Yahudi, 72 orang Nasrani, kemudian 73 umat apa? Islam. Itu menunjukkan perpecahan umat Islam lebih banyak dari perpecahannya Yahudi dan Nasrani. Hadis ini menunjukkan bahwasannya golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang selamat dari perpecahan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi al-yauma." Siapa yang berada di atas petunjukku? Wa ashabi. Dan siapa yang berada di atas petunjuk sahabatku? Jadi itulah kemuliaan ahlul hadis, ashabul hadis. Mereka adalah golongan yang selamat. Yang pertama apa tadi? At-ta'ifah al-mansurah. Artinya apa? Golongan yang ditolong. Yang kedua, mereka adalah al-firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat dari perpecahan di dunia, dan di akhirat mereka selamat dari siksa neraka. Kemuliaan yang ketiga, kemuliaan ahlul hadis yang ketiga, ahlul hadis humul ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Ahlul hadis adalah orang-orang asing yang memperbaiki apa yang telah dirusak manusia. Ahlul hadis adalah al-ghuraba, orang-orang asing. Tetapi mereka memperbaiki dunia yang telah dirusak manusia. Manusia merusak dunia dengan kesyirikan. Karena kesyirikan mendatangkan bencana di dunia dan mendatangkan bencana di akhirat. Itu kesyirikan. Maka ahlul hadis adalah orang asing yang memperbaiki apa yang telah dirusak manusia. Mereka dianggap asing, padahal mereka berbuat baik, memperbaiki dunia, memperbaiki alam yang ada di sekitarnya. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing. Awal mula Islam itu asing, karena tidak ada yang masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam dengan asing, dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali asing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Maka alangkah mulianya orang-orang asing tersebut. Siapa orang asing tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yuslihuna ma afsadan nas." Mereka memperbaiki apa yang telah dirusak manusia. Karena manusia merusak dunia dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan amalan-amalan yang menyimpang, dengan kemaksiatan. Maka datang ahlul hadis memperbaiki dunia, mengajak manusia untuk kembali ke jalan tauhid, mengajak manusia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan di dalam bermuamalah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha an-nas." Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan manusia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, ahlul hadis adalah orang yang asing. Pengajian hadis adalah pengajian yang asing. Kenyataan. Sekarang kita ngaji tematik. Yang hadir banyak. Tetapi kalau ngaji hadis, ngaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu dibaca, mungkin mereka akan asing. Kenapa? Karena beratnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menolong ahlul hadis. Jadi kita yang ngaji pun hendaklah mengevaluasi pemahaman kita. Bagaimana kita menerapkan, mengamalkan dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ustaz, yaitu ustaz kita yang masyhur, yaitu Ustaz Abdul Hakim Abdad. Kurang lebih 30 tahun mengajarkan Fathul Bari yang di dalamnya puluhan ribu hadis. Sekarang mau khatam, sebentar lagi khatam di Jakarta. Demikian para ulama kaum muslimin seperti Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari di Masjid Nabawi dari hari Ahad sampai Kamis, ya. Sabtu sampai Kamis, satu minggu 6 kali. Bukan ngaji hadis satu bulan satu kali. Kalau kita Arba'in Nawawi saja perlu berapa tahun. Kemudian kalau Sahih Bukhari 7000 hadis, kita akan perlu umurnya Nabi Nuh alaihi salam baru khatam Sahih Bukhari. Kenyataan atau tidak kenyataan? Kenapa dunia ini rusak? Karena mereka menjauhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jamaah-jamaah yang sudah ngaji, perlu dikoreksi niatnya. Jangan mengaji mencari retorika, jangan mengkaji mencari selera. Belajarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup kita tidak membuka Sahih Bukhari. Atau kalau membuka, diambil temanya saja. Pelajari Sahih Bukhari dari awal sampai terakhir. Pelajari Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Lihat berkahnya kepada umat nanti. Lihat berkahnya pada umat jika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diterapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu berapa tahun? Berapa tahun? Jawab. Berapa? 23 tahun. Dalam masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, dan kita meyakini bahwasanya hadis itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan apa? Hawa nafsu. Yang dia sampaikan adalah semata-mata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita pelajari. Jadi saya di Bahrain dari 2003 sampai kurang lebih 2015. Kita ngaji di sana setiap hari. Para ulama di antara ada yang ngaji tafsir pada subuh. Setiap hari pada maghrib hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu satu bulan ke sini, satu bulan ke sana. Allahu Akbar, apa yang dipahami? Tidak tahu, yang penting ustadznya lucu. Enak, Masya Allah, apa? Sampai senep saya. Iya. Tanda ustadznya itu ilmunya luas itu pandai melucu. Seperti itu, sampai doktrin awam pun kena jamaah pengajian. Tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu. Tidak demikian para sahabat menuntut ilmu. Dan tidak demikian para ulama ahlul hadis belajar ilmu. Maka sepanjang masa tetap awam. Karena tidak ada peningkatan. Lain kalau ada orang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Maka ketika ditanya berapa hadisnya Abu Hurairah, biasa mereka menjawab Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Berapa sekarang? Ada pertanyaan berikutnya. hadisnya Abu Hurairah. Berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? 5374 hadis. Lihatan ahlul hadis, masya Allah, barakallahu fiik. Walaupun apa awam, tetapi tetap apa? Ahlul hadis, masya Allah. Setiap hari belajar hadis. Beda ngaji setiap hari atau ngaji rutin dengan ngaji apa? Tematik atau ngaji apa? Bulanan. Maka wahai jamaah, saya sendiri bingung saya. Saya sebenarnya sulit diajak dauro-dauro ini. Tapi sekarang mau. Tapi tidak apa-apa, saya ingin menegur jamaah semuanya. Yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji rutin itu penting sekali. Carilah. Jadi kalau ngajak ustaz, tolong ustaz, mana hadisnya? Wahai ustaz, kenapa ngaji seperti ini? Kita ingin akidah yang kuat, manhaj yang lurus, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Monggo, silahkan maju. Belum hadisnya Anas bin Malik. Belum hadisnya Jabir dan yang lainnya. Berarti jenengan ini orang asing insyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikum. Yang keempat. Ya benar ya, yang keempat ya. Yang keempat atau yang keberapa sekarang? Kemuliaan ahlul hadis yang keempat. Ahlul hadis a'lamun nas bil haq. Ahlul hadis adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran. Karena mereka meneliti hadis, mempelajari hadis satu persatu, tidak dipilih-pilih. Yang hangat atau yang gak hangat, semua hadis itu hangat. Semua hadis indah. Semua hadis adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lebih tahu kebenaran daripada yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mughirah, Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik." Senantiasa ada umatku yang selalu menampakkan kebenaran. Karena mereka yang mengetahui kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara dari Allah. Sampai datang keputusan Allah. Wahum kadalik, mereka selalu berada di atas jalan tersebut. Menyuarakan kebenaran. Karena mereka orang yang paling mengetahui kebenaran. Maka lihatlah pernyataan para ulama tentang ahlul hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata. Sekarang pertanyaan berikutnya. Karena kita belajar ahlul hadis, yang kita tanya tentang ulama ahlul hadis. Siapa namanya Imam Syafi'i? Yang lain, diam. Iya, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Monggo silakan. Jazakumullah khair. Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah. Berkata Imam Syafi'i, man katabal hadis qawiyat hujjatuhu, siapa yang menulis hadis kuat hujjahnya. Kenapa? Karena setiap amal itu diminta hadis. Jadi ada orang mengatakan hukum halal, mana dalilnya? Apa ada orang mengatakan ini sunnah, ini tidak sunnah, mana dalilnya? Maka siapa yang menulis hadis qawiyat hujjatuhu, hujjahnya kuat. Ini pernyataan Al-Imam Syafi'i. Dengan demikian, madhabnya Imam Syafi'i adalah madhab apa? Ahlul hadis. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq. Ahlus sunnah adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran. Karena mereka meneliti sunnah. Karena mereka tidak mau beramal kecuali mana dalilnya, mana pedomannya. Demikianlah ahlul hadis rahimahumullahu ajma'in. Ada seorang khalifah yang bernama Harun Ar-Rashid. Khalifah, raja dari Bani Abbasiyah yang mencintai ulama. Dia berkata dengan ucapannya yang masyhur, beliau berkata, "Talabtul haqqa fawajadtuhu ma'a ashabil hadis." Aku mencari kebenaran, maka aku menjumpai kebenaran itu bersama ahlul hadis. Aku mencari kebenaran. Jadi yang dicari kebenaran, bukan hiburan. Aku mencari kebenaran. Aku menjumpai kebenaran tersebut bersama ashabul hadis. Ini pernyataan seorang khalifah, Harun Ar-Rashid rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, yang keberapa sekarang? Kelima, kemuliaan ahlul hadis. Jamnya ini mepet ini jamnya ini, sehingga saya memaksakan diri agak cepat penjelasannya. Ahlul hadis yang kelima adalah hum humatuddin, mereka penjaga agama ini. Jadi yang menjaga agama ini adalah ahlul hadis dari kesyirikan. Ahlul hadis yang pertama memberantas kesyirikan. Ketika ada kesesatan yang menyimpang, ahlul hadis yang pertama terdepan. Ketika ada fitnah khawarij, terorisme dan yang lainnya, ahlul hadis yang terdepan. Karena mereka adalah penjaga agama ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan juga Ibnu Abi Hatim serta yang lainnya dengan derajat yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membawa agama ini, yahmilu hadzal ilm, yang membawa ilmu agama ini, min kulli khalafin, dari setiap generasi, orang yang adil dari kalangan mereka, orang yang jujur di kalangan mereka, yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka melenyapkan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wanti halal mubtilin, mereka melenyapkan kesesatan orang-orang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan penyelewengan orang-orang yang batil. Jadi siapakah mereka yang menjaga agama ini? Mereka adalah ashabul hadis. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, Sufyan Ats-Tsauri adalah Amirul Mukminin fil hadis, imam besar kaum muslimin fil hadis, berkata, "Al-malaikatu hurrasus sama." Para malaikat adalah penjaga langit. "Wa ashabul hadis hurrasul ard." Sedangkan ahlul hadis adalah penjaga bumi. Kenapa? Karena kalau agama ini sudah rusak, bumi akan rusak. Maka dijaga oleh ahlul hadis. Mereka menjaga agama ini dari penyimpangan, dari kesesatan, dari takwil, dan dari kelompok-kelompok yang batil. Berkata Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud penulis kitab Sunan Abu Dawud berkata, "Laula hadhil isabah lan darasal Islam." Kalau bukan karena kelompok ini, Islam akan hilang. karena mereka yang menjaga. Mereka siang malam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siang malam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena kelompok ini, golongan ini, Islam akan hilang. Muncul kesesatan, muncul penyimpangan, tidak ada yang membela Islam. Tidak ada yang menyuruhkan kebenaran, melainkan mereka adalah ashabul hadis, yaitu kelompok yang selalu istiqamah di dalam menyuarakan kebenaran. Kemudian di antara kemuliaan ashabul hadis yang keberapa sekarang? Yang keenam. Saya pilih sekarang, saya nulis 14, padahal masih banyak lagi. Ada seorang ulama yang namanya Khatib Al-Baghdadi, menulis kitab Syaraf Ashabil Hadis, 200 halaman lebih. Padahal tadi saya pilih-pilih, cuma waktu sudah mau selesai. Kita sebutkan di antara keutamaan Ahlul Hadis. Yang berikutnya, Ahlul Hadis yu'adzimunal ahadis. Mereka adalah orang yang memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat diagungkan. Sangat mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulia karena mereka mengamalkan sunnah, karena itu sunnah. Adapun manusia hari ini, mereka terhina karena meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah karena dikatakan, karena itu hanya apa? Hanya sunnah saja. Adapun ahlul hadis, mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagungkan sekali, sangat mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis, mereka sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi mengagungkan. Maka saya sebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa junubun fataqaddama wa huwa junubun. Halamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun faqala ala makanikum. Qala Abu Hurairah famakathna ala hayatina thumma kharaja ila manzilihi faqtasala thumma jaa faqabbara fasallaina ma'ahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, telah dikumandangkan iqamat. Iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa udilati shufuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merapatkan shaf. Sawu shufufakum, sudah rapat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang junub, yaitu lupa. Nabi sedang lupa, dia kalau junub. Ketika mau takbiratul ihram, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kalau dia sedang junub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala makanikum." Wahai para sahabat, tetaplah pada kondisi kalian. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Famakasna ala hayatina." Kami pun tetap merapatkan shaf, tidak berubah sama sekali. Demikian ahlul hadis. Demikian orang yang mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan. Tidak bertanya, ya Rasulullah, ini wajib atau anjuran? Ya Rasulullah, mandinya berapa menit lagi? Ya Rasulullah, kenapa kok jenengan lupa? Kok gak mandi dulu? Tidak banyak pertanyaan. Langsung mereka famakasna alaihatina, tetap seperti mau takbiratul ihram. Ini kalau sekarang dipraktekkan, dan alhamdulillah pernah dipraktekkan juga. Kalau sekarang dipraktekkan di sini contohnya, salat imam masjidnya berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Ngapunten para jamaah, ternyata saya junub. Gimana? Iya. Mungkin wis gak apa-apa, ganti yang lain saja, ya, mandi sana. Atau pada makmum protes, kalau junub mandinya lupa. Kalau sebelum junub tidak lupa. Dan ungkapan-ungkapan yang lain. Jelas ya? Ini menunjukkan bagaimana para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Dan ini banyak sekali kalau dicontohkan. Jabir ibnu Abdullah di dalam riwayat Imam Bukhari, sholat pakai sarung saja, sarung tok, tetapi diikat. Malah bajunya di depan murid-muridnya digantung. Kemudian ada seorang Muhammad ibnul Munkadir bertanya, tusalli fi izarin wahid, wahid Jabir, kamu sholat pakai sarung saja. Maka Jabir berkata, liyarani innama sonaktu dhalika liyarani ahmaku misluka, aku melakukan ini seperti orang bodoh seperti kamu melihatnya. Tapi mereka, Muhammad ibnul Munkadir itu pelajar ahlul hadis, dikatakan bodoh oleh gurunya, tetap mentalnya pejuang, sabar. Tusalli fi izarin wahid, wahid Jabir, kamu salat pakai satu kain saja. Maka Jabir berkata, iya aku salat pakai satu kain saja, supaya orang yang bodoh sepertimu melihat aku. Kemudian Jabir berkata, laqad ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pakai satu kain saja. Para sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pakai satu kain, di antara Jabir, kemudian Umar ibnu Abi Salamah, Abu Hurairah, dan Ummu Hanik. Maka dengan hadis ini Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, fihi ta'zimus salaf li sunnah, para salaf sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengatakan boleh salat pakai satu kain, ini hukum asal boleh, tetapi kadang-kadang hendaklah mengamalkan sunnah. Karena apa? Karena kecintaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mengajarkan anak makan tangan kanan, kita mengatakan, wahai anak makan tangan kanan, jangan tangan kiri, makan berdiri. Tapi tidak demikian. Ahlul hadis mencontohkan. Mereka mencontohkan, jadi kalau kita ajarkan anak, diantaranya ada seorang syekh, yaitu Syekh Walid bin Saiful Nasr, hafidhullah, ajarkan anak, wahai anakku, katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita makan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita makan duduk, minum duduk. Jadi apa? Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan. Sabit Al-Bunani, Sabit Al-Bunani, muridnya Anas ibn Malik, ketika ditanya, apakah hukum berbicara setelah qomat? Hukum berbicara setelah qomat. Sabit, seorang ulama besar, tidak mengatakan boleh, tetapi langsung mengatakan, haddatsani Anas, Anas ibnu Malik meriwayatkan hadis kepadaku, uqimati sholatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukallimu rajulan yunaji rajulan fi janibil masjid, telah dikumandangkan iqamat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbicara dengan seseorang di pojok masjid. Ini menunjukkan faedah apa? Para sahabat, para salafus saleh sangat mengagungkan apa? Sunnah, bukan hanya mengamalkan, agungkan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali-sekali. Beliau berwudu dua kali. Beliau berwudu tiga kali. Yang paling sempurna berapa? Tiga kali. Sekarang pertanyaan, kita pernah tidak mengamalkan wudu dua kali? Amalkan sesekali untuk kecintaan kepada apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ahlul hadis. Mereka mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencintai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kemuliaan ahlul hadis yang berikutnya, berkata ahlul hadis yang berapa sekarang? Ketujuh ya. Mungkin dua lagi enggak apa-apa. Ahlul hadis khiyarun nas wa arfa'uhum manzilatan. Ahlul hadis adalah orang yang paling mulia kedudukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Surat apa itu? Warafa'na laka dzikrak. Surat apa? Alam nasrah. Warafa'na laka dzikrak. Apa artinya? Dan kami telah mengangkat kemuliaanmu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ahlu sunnah mendapatkan, ahlul hadis mendapatkan kemuliaan ayat ini. Jadi saya singkat saja, Ibnu Taimiyah mengatakan ahlul hadis adalah orang yang paling bahagia dengan ayat ini, warafa'na laka dzikrak, karena Allah telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah akan memuliakan orang-orang yang membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dia akan terputus. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ayat ini yang dimaksud adalah untuk orang-orang yang sesat ahlul bid'ah. Karena mereka membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahlul hadis. Hum khairun nas, sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat satu orang dari ahlul hadis, maka aku seakan-akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang yang mulia, mengamalkan hadis, memperjuangkan hadis, mendakwahkan hadis, menyerukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kemuliaan ahlul hadis, mereka adalah orang yang paling bagus wajahnya. Ahlul hadis, hum ahsanun nasi wajhan. Ahlul hadis adalah orang yang paling bagus wajahnya di dunia dan di akhirat. Jadi semakin tua, semakin tampan, semakin bercahaya wajahnya. Mungkin kalau dari kulitnya mungkin bisa hitam, bisa ini. Tetapi kalau dia berpegang teguh dengan hadis, Allah akan menjadikan wajahnya bercahaya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 106. Surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah berseri-seri, yaitu pada hari kiamat wajah berseri-seri. Dan pada hari itu wajah kelihatan hitam dan berdebu. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yaumal qiyamah tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Pada hari kiamat nanti wajah ahlu sunnah bercahaya dan wajah ahlul bid'ah gelap gulita. Kenapa? Karena ahlu sunnah berpegang teguh di dalam mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka istiqamah di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menjadikan wajahnya berseri-seri, bercahaya. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadarallahu imra'an, nadarallahu imra'an, sami'a maqalati, fawa'aha wa hafidhaha, thumma addaha ila man lam yasma'ha." Allah memperbagus wajah seseorang yang mendengarkan hadisku, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang belum mendengarkannya. Jadi alangkah indahnya setiap hari mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nabbarallahu imra'an." Karena hadis ini bermakna dua, bermakna berita dan juga bermakna doa. Makna berita artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan Allah memperbagus wajah seorang yang menghafal hadisku, yang mengamalkannya dan mendakwakannya. Ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga bermakna doa. Artinya apa? Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ahlul hadis agar mereka wajahnya dipancarkan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang berapa sih? Iya. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah habis, yang terakhir, ahlul hadis atlabun nas wa aktsaruhum ijtihadan fil hadis. Ahlul hadis adalah orang yang paling bersungguh-sungguh belajar hadis, maka dinamakan ahlul hadis. Maka lihatlah Al-Imam Bukhari menulis hadis Sahih Bukhari ini dipilih dari 100 ribu hadis. Dikurangi sampai 7 ribu. Berapa persen ini 100 ribu hadis? 0, ini yang sudah dikurangi Imam Bukhari, kita enggan mempelajarinya. Kita enggak mau mempelajarinya. Bahkan kita yang sudah ngaji, pilih-pilih ngaji. Ngaji kitab, ngaji langsung hadis, tafsir Al-Quran, dihatamkan. Bagaimana sekarang ngaji hadis? Yang kita sayangkan, jamaah yang ngaji pun harus menambah kualitas. Maka lihatlah para ulama kaum muslimin. Lihatlah Imam Bukhari, lihatlah yang lainnya. Lihatlah bagaimana ulama ahlul hadis. Bahkan yang sekarang ini, lihatlah mereka. Supaya apa? Supaya hadis tersebar di kalangan kita. Dan di antara yang bertanggung jawab adalah jamaah-jamaah pengajian, terutama pimpinan-pimpinan mereka yang punya majelis taklim. Karena mereka yang menyetir ustaz. Hendaklah mengajak ustaz, ya ustaz, tolong ngajar di sini hadis. Satu minggu 5 kali, seperti itu. Bukan satu bulan apa? Sekali. Satu bulan sekali, tematik lagi. Subhanallah, sampai kenyang tematik tanpa tidak mengetahui berkahnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dikoreksi. Kenapa di India muncul banyak ulama? Kenapa di Arab muncul banyak ulama? Karena demikian pengajian mereka. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tafsir Al-Quran. Jadi mengajar kitab Tauhid itu tidak perlu lama, sebentar saja. Tetapi gara-gara senang hura-hura, senang retorika, senang pengajian yang tematik, sehingga pengajian hadis ditinggalkan. Padahal itu di dalamnya terdapat harta yang sangat besar yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wala dirhaman walakin warrathul ilm faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu, yaitu mewariskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah ahlul hadis. Jadilah ahlul hadis, kembalilah kepada jalan ulama, yaitu mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita di dalam belajar ilmu agama. hendaklah kita ada peningkatan di dalam belajar. Kembalilah untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak sekali ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pertanyaan, namun karena terbatasnya waktu, kita ajukan satu pertanyaan saja. Ana pilih pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara untuk meluruskan niat datang kajian rutin tanpa melihat siapa ustaz yang berbicara, tetapi apa yang disampaikan? Karena saya biasanya datang kalau ustaznya bagus saja. Mohon sarannya ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meluruskan niat di dalam ikut kajian? Kita lihat materi yang disampaikan, kita lihat tema yang akan disampaikan, kitab apa yang diajarkan. Jadi saya menyarankan, saya menasihatkan, ngajilah kitab. Itu lebih utama, walaupun yang hadir sedikit. Kadang-kadang sama pengajian seperti yang disampaikan, tidak hadir kecuali ustadz yang yang bagus saja. Seperti saya ini, saya sebenarnya kurang bagus, maka pengajiannya juga di sini tidak ada juga. Iya, jadi seperti itu. Jadi cari akidah kitab tauhid, masya Allah. Maka saya menasihatkan, siapa yang belajar akidah, belajarlah kepada ustadz yang bidangnya masalah akidah, seperti Al-Ustadz Al-Fadil Abdurrahman Tayyib Hafidhullah. Beliau adalah orang yang istiqamah menyampaikan manhaj, istiqamah di dalam menyampaikan akidah lurus. Belajar kepada kitab, belajar dengan kitab yang disampaikan oleh beliau. Ini contoh saja, dan banyak ustadz-ustadz yang lain yang bagus, seperti ustadz kita, Ustadz Mubarak Ba Muallim Hafidhullah, dan yang lainnya, Ustadz Aunur Rafiq. Seperti itu, tapi jangan nyari selera masalahnya. Jangan selera. Jadi kalau kita istiqomah, istikharah, ingin ngaji, pengajian banyak istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Saya ingin belajar hadis, saya ingin belajar tafsir. Seperti itu. Karena tafsir itu akan ada ayat yang dilalui. Sedangkan kita jamaah pengajian kepingin topik yang hangat saja. Ini salah. Jadi kita harus sabar, bukan hanya cari hiburan, enggak. Cari pemahaman hadis, memahami Al-Quran, memahami makna tafsir Al-Quran. Sekarang ada yang bertanya, wal-adiyati dhabha, apa artinya? Bingung. Allahus Samad, apa artinya? Apa tafsirnya? Bingung. Tetapi dia padahal ngaji setiap hari. Ngaji setiap hari, tetapi sana, sana, ganti, meloncat, loncat. Enggak. Jadi kalau kita setiap Senin rutin, ya Senin itu saja. Rutin. Baru Selasa cari pengajian yang lain. Demikian. Jangan Senin pertama kemana, Senin kedua kesini, Senin ketiga. Kadang-kadang kalau Senin pertama seleranya ini, meloncat-meloncat, ya ilmunya meloncat-meloncat. Pemahamannya, ngajinya banyak, tetapi tidak ada yang nyantol. Yang nyantol adalah ustadznya hebat. Di samping itu yang didapatkan itu apa? Seperti itu. Kita harus jujur di hadapan diri kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kalau kita menyampaikan hadis Abu Hurairah, itu masalah ringan sekali, kecil sekali. Kita di pengajian setiap kali tanya, Abu Hurairah hadisnya berapa? Abu Hurairah meninggal dunia tahun berapa? Imam Bukhari. Seperti itu, dari langsung cinta sahabat, cinta ulama kaum muslimin. Demikian. Jadi supaya berurutan, ilmu yang dipelajari yang terpenting dan terpenting, seperti ilmu akidah, seperti fikih. Pelajari fikih yang bagus, yang rutin. Kalau ada setiap minggu sekali, bagus. Ngaji fikih 2 bulan sekali, masya Allah. 2 bulan sekali ngaji fikih. 5 tahun bab wudu belum selesai. Ya kenyataan seperti itu. Jelas ya. Jadi seharusnya kalau kita ngaji rutin, jadi bayangkan Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim, ketika mengawalinya, berat. Fathul Bari itu bukan Sahih Bukhari seperti ini. Mungkin ada 30 ribu hadis di dalamnya. Buktinya hatam, innamal a'malu apa? Biniyat. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Demikianlah. Jadi berkah apa? Langkah kita menghadiri majelis ilmu berkah. Itu pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah pengajian, kadang-kadang ini penyampaiannya lurus, datar, tapi tidak apa-apa, di dalamnya ilmu. Carilah ilmu, jangan cari retorika. Carilah ilmu, kembalilah kepada manhaj salaf, pada manhaj ahlul hadis, di dalam belajar ilmu agama. Demikian, ini nasihat para ulama. Ini nasihatnya para ulama. Kalau kita gampang-gampangan belajar hadis, kalau kita ngaji hadis, seperti Arba'in Nawawi, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Berapa tahun kita khatam? Berapa tahun kita menghatamkan? Itu baru 40. Belum lagi hadis-hadis yang lainnya yang begitu banyak. Tetapi kalau ngaji setiap minggu atau bahkan setiap hari, alangkah indahnya kalau ada ngaji hadis setiap hari di suatu masjid. Dan di antara cita-cita kita di majelis, di Islamic Center dengan mengadakan daurah ini, yaitu insya Allah kita mengadakan lembaga, mengadakan apa? Mengadakan markas Islamic Sunnah, apa? As-Sunnah Islamic Center, namanya Sunnah, As-Sunnah Islamic Center. Insya Allah diantara cita-cita kita mengajarkan hadis setiap hari di situ, belajar hadis setiap hari. Yang datang bergiliran tidak masalah. Seperti Umar bin Khattab, sehari ngaji, sehari kerja, sehari ngaji, sehari kerja. Tetapi terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab.